بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan masuki sisi yang ke-22 dari sisi-sisi yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, di mana telah kita uraikan pada pembahasan yang sebelumnya dan telah kita bacakan ke-21 sisi yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Tayyib, untuk menyingkat waktu kita bacakan perkataan muallif al-wajhu tsani wal 20, sisi yang ke-22 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu asy-syar'i, ilmu ad-din. Disebutkan oleh muallif rahimahullah al-ilmu hayatun wa nurun. Ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Maksudnya, apabila seorang mukmin dia menginginkan pada dirinya kehidupan yang sebenarnya, nilai kehidupan seseorang itu dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada seseorang yang hidup namun Allah Azza wa Jalla nilai dirinya sebagai seorang yang mati, sehingga tidak seluruh seorang yang hidup dinilai oleh Allah Azza wa Jalla seperti halnya hidup secara hakikatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Permisalan seorang yang dia berzikir senantiasa mengingat Rabb-nya dengan seseorang yang tidak mengingat Rabb-nya, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan permisalan matsalul hayy wal mayyit. Permisalannya seperti seorang yang hidup dan seorang yang mati. Sehingga ini diantara hadis yang nanti akan diuraikan ayat-ayat Al-Quran oleh al-muallif rahimahullah, yang menjelaskan bahwasanya ada sesuatu amalan yang apabila seorang mukmin, seorang muslim, dia menjalankan amalan tersebut, dia akan ternilai di sisi Allah sebagai seorang yang hayah, yang mendapatkan kehidupan. Dan di antara dari amalan yang dengannya seorang mukmin akan bisa hidup, dikatakan sebagai seorang hidup dengan sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah manakala dia memiliki ilmu, manakala dia mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari ilmu tentang agamanya yang dibahas di dalam ilmu agamanya tersebut, perkataan Allah, perkataan Rasulnya yang menerangkan dari perkataan tersebut perkara-perkara yang halal dengan yang haram, perkara ibadah dengan perkara yang bukan ibadah. Sehingga ketika seorang muslim dia memiliki ilmu asy-syar'i, maka akan menjadi hidup, akan menjadi hidup, sehingga dia bisa berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan bisa mengetahui langkahnya. Dia bisa melihat, dia akan terang di sisinya jalan kehidupannya di alam dunia hingga ia berjumpa dengan Allah dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keutamaan yang demikian besar yang di dalamnya berisikan motivasi agar kita sebagai seorang muslim lebih giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik mempelajarinya secara langsung dengan kita menghadiri majalisul ilm, atau di masa pandemi saat ini kita hanya bisa mendengarkan ilmu melalui siaran-siaran radio yang disiarkan secara online, ataukah dengan rekaman-rekaman yang tersebar. Ini kita bisa mendapatkan ilmu dengan wasilah-wasilah tersebut. Ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada zaman kita saat ini seseorang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan hingga ia bisa mendengarkan suara seseorang walaupun orang tersebut lokasinya sekian ribu kilo, sekian ribu mili jauhnya. Nah, sekian ribu kilo jauhnya. Sangat jauh. Bahkan di luar negeri seorang bisa mendengarkan suaranya. Dia sedang berceramah secara online, dia bisa mendengarkan suaranya. Ini kenikmatan yang selayaknya seorang muslim benar-benar memanfaatkannya. Di samping ilmu dikatakan sebagai hayah, sebagai sesuatu yang menghidupkan seorang muslim, dia akan menjadi hidup dengan hidup yang hakiki, yang sebenarnya. Demikian pula ilmu dikatakan sebagai nurun, sebagai cahaya. Sehingga ketika seorang itu hidup, ketika dia melangkah, melihat ada cahaya yang meneranginya, maka akan nampak terang di hadapan dirinya suasana keadaan yang berada di sekitarnya. Sehingga ketika dia memegang sesuatu yang benar. Ketika dia berjalan, dia menempuh jalan yang benar. Ketika dia ingin memakan sesuatu, dia memakan sesuatu yang benar. Ini seluruhnya akan diraih, akan didapatkan oleh seorang mukmin manakala dia memiliki al-ilm, memiliki ilmu. Naam. Dan memang demikian. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam akan bisa menerangi seorang muslim sehingga ketika dirinya melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu dilandasi dengan al-ilm, sehingga semakin menambah mantap langkahnya, semakin menambah yakin dirinya untuk berjalan di atas cahaya ilmu tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Apalah jadinya apabila seseorang berjalan dalam keadaan sekelilingnya gelap gulita, akan bisa tergambarkan seperti apa sengsaranya orang tersebut. Terkadang bisa jadi dia menempuh satu jalan dalam keadaan ternyata jalan yang dia tempuh bukan jalan yang bisa menyelamatkan dirinya. Ketika dia memegang sesuatu, bisa jadi sesuatu tersebut adalah sesuatu yang berbisa menyengatnya, menggigitnya. Nah, namun ketika sekitarnya diterangi dengan satu penerang sehingga semakin memperjelas matanya di dalam melihat, maka dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Seakan-akan demikian fungsi dari al-ilm. Tentulah masing-masing kita berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat. Seseorang ingin mendapatkan kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang Allah Azza wa Jalla badikan diucapkan oleh seorang mukmin di dalam firman-Nya. Mereka meminta kepada Allah agar mendapatkan kebaikan hidup di alam dunia dan kebaikan di akhirat serta diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab neraka Jahannam. Ini termasuk dari cita-cita seorang muslim. Dan ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang diidamkan oleh seorang mukmin tersebut akan bisa terwujud manakala dia mengetahui al-ilm, ilmu dari Allah dan ilmu dari Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika dia tidak memiliki al-ilm, maka akan hampa hidupnya, bahkan sama seperti seorang yang mati. Akan gelap keadaan yang ada di sekitarnya sehingga tidak jelas di sisinya mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Bisa jadi dia sangka itu kebenaran namun ternyata itu kebatilan, wal'iyadzubillah. Bisa jadi dia sangka dia melihat ahlil haq, ternyata yang dia lihat adalah ahlil batil, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga butuh seseorang terkhusus di zaman kita saat ini untuk lebih giat mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan penjelasan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Annal ilma hayatun wa nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Wal jahlu, kalau demikian gambaran dari ilmu adalah kehidupan dan cahaya, maka lawan dari ilmu al-jahl, kejahilan, kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, mautun wa zulmah. Kejahilan adalah kematian dan kegelapan. Naam. Kejahilan adalah kematian dan kegelapan. Menunjukkan apabila seorang itu di alam dunia, dia sebagai seorang yang jahil, tidak faham apa itu sholat, hanya sekedar faham namanya, tapi tidak faham gerakan-gerakannya, berikut doa-doanya, serta apa yang harus dilakukan oleh seorang pada sholatnya. Dia jahil pula tentang perkara yang halal dengan perkara yang haram. Maka menunjukkan sama halnya dengan seorang yang mati, yang tiada. Sama halnya dengan seorang yang berjalan dalam keadaan berada di kegelapan, sehingga akan berjalan serampangan, sehingga dia ketika hidup di alam dunia tersebut hakikatnya adalah seorang yang mati, berada di kegelapan, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga mempelajari ilmu itu tidak mengenal usia. Artinya apabila seorang dia menyadari demikian besar ternyata keutamaan ilmu sementara di saat ini dia sebagai seorang yang tua, maka manfaatkan sisa dari umurnya tersebut untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus bagi mereka para pemuda, seorang yang masih muda belia, hidup dalam keadaan masih berada di usia yang sangat muda, maka habiskanlah masa muda tersebut untuk meraih ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raihlah keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam motivasi seorang mukmin untuk meraihnya, termasuk dari salah satu dari 7 kelompok mereka, orang-orang yang Allah azza wa jalla akan berikan kepada mereka naungan di yaumil qiyamah, yaitu rajulun nasha'a fi ibadatillah, atau syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh kembangkan dan habiskan masa mudanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa syarru kulluhu sababuhu adamul hayati wa nur. Dan kejelekan itu seluruhnya, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kejelekan seluruhnya, baik kejelekan itu berhubungan dengan masalah keyakinan atau kejelekan tersebut berhubungan dengan permasalahan akhlak, ataukah kejelekan itu berhubungan dengan permasalahan-permasalahan apa saja, seluruhnya kulluhu. Sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah adalah seseorang tidak memiliki kehidupan dan tidak memiliki cahaya. Dia tidak hidup, dia mati, tidak mengerti, tidak faham, tidak tahu apa yang harus dia lakukan di alam dunia sebagai seorang yang mati. Naam. Atau seorang yang tidak mendapatkan cahaya, berada pada kegelapan. Itu adalah sumber dari seluruh kejelekan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wal khairu kulluhu sababuhu nur wal hayat, dan kebaikan itu seluruhnya faktor dan sebabnya adalah ketika seorang mukmin dia mendapatkan cahaya. Ada cahaya yang meneranginya dan dia hidup, sehingga dengan hidupnya tersebut akan terus bertumbuh berkembang, memiliki tenaga, memiliki kekuatan, ditopang dengan adanya cahaya, sehingga akan terus berjalan hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, dan perlu kita sampaikan di sini, nilai standarisasi kebaikan dikatakan kebaikan dan kejelekan dikatakan kejelekan adalah manakala seseorang mendapatkan sesuatu tersebut akan menyebabkan akhirnya dia mendapatkan ketentraman, akan menyebabkan akhirnya dia merasakan keamanan, ketentraman di dunia dan akhirat, serta keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Itulah sumber dari seluruh kebaikan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Allah azza wa jalla berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa may yattaqillah faqad faza fawzan 'azima. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan motivasi untuk seorang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya keberhasilan yang demikian besar itu diraih bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni seseorang yang hidup ditopang dengan adanya cahaya, karena definisi seorang yang bertakwa adalah seorang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa mengetahui ini perintah Allah dengan dia mempelajari ilmu agama Allah. Seseorang akan faham ini adalah larangan-larangan Allah dengan seseorang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga sumber dari ketakwaan kembalinya adalah mempelajari ilmu syariat Allah, mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan ini kita mengetahui ketika seseorang hidup di alam dunia, ketika seorang sekali lagi dalam tanda kutip hidup di alam dunia dan dalam tanda kutip dia berharta di alam dunia, namun kosong dari ilmu, kosong dari nilai takwa, seakan-akan dia seorang yang mati, seakan-akan dia seorang yang hidup dalam keadaan berada di kegelapan yang demikian gelap, tidak tahu langkahnya, tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka dia berada pada kejelekan yang demikian besar. Walaupun orang memandangnya dia seorang yang enak, walaupun orang memandangnya dia seorang yang bahagia, berkelimpangan dengan harta. Wal'iyazabilah, wal'iyazabilah. Mungkin sebelumnya sering kita mendengarkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita adanya dua orang dari umatnya yang nantinya akan dicelupkan satu orangnya ke neraka jahanam dengan satu celupan dari kalangan ahli nar. Ketika diangkat, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada dirinya, hal ra'aita khairan qat, hal marrat bika na'iman qat, apakah engkau melihat kebaikan, apakah engkau telah melalui adanya kenikmatan ketika hidup di alam dunia dalam keadaan dia sebagai ahli nar, orang yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dia masuk sebagai ahli nar, penghuni neraka jahanam. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya belum menyebutkan orang ini pada hakikatnya adalah seorang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, yang paling berharta di alam dunianya. Ia mengatakan, ma ra'aita khairan qat wala marad bi na'imun qat, ya Allah, saya belum pernah melihat adanya kebaikan sedikit pun dan belum pernah merasakan adanya kenikmatan sama sekali. Seakan-akan seluruh kebaikan yang dia lihat di alam dunia itu seluruhnya adalah bukan kebaikan, seakan-akan sebagai fata morgana, hakikatnya adalah kejelekan. Seakan-akan kenikmatan yang dia rasakan di alam dunia, seakan-akan itu adalah kenikmatan yang semu, karena setelahnya dia akan merasakan sekian banyak kejelekan disebabkan karena jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Berbeda dengan ahli jannah yang Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan dia seorang yang paling sengsara, paling banyak diuji oleh Allah azza wa jalla ketika hidup di alam dunia. Sedikit hartanya, banyak kesengsaraan yang harus dia lalui ketika menjalani kehidupan dunia, namun Allah azza wa jalla takdirkan dia sebagai ahli jannah. Ia lalui seluruh ujian-ujian tersebut dengan kelapangan dada, dengan iman dan takwa. Ia bersabar dari takdir Allah Azza wa Jal, dan dengan kesabarannya Allah masukkan dirinya ke Al-Jannah. Allah celupkan, satu kali celupkan ke dalam Al-Jannah, kemudian Allah angkat dan mengatakan kepada hamba tersebut, Hal ra'aita syarran qat, apakah engkau pernah melihat adanya kejelekan, apakah engkau pernah melihat adanya kesengsaraan. Padahal kehidupannya di alam dunia seperti yang tadi kita sebutkan. Dan dia mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah melihat adanya kesengsaraan dan belum pernah melalui adanya kejelekan sama sekali. Karena mengetahui di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya, di dalamnya ada kenikmatan sehingga dia bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat seorang yang hidup, hakikat seorang yang mendapatkan cahaya dari sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan cahaya tersebut akan terbimbing dan dia akan melihat dengan terang jalan meniti surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya tatkala menjelaskan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia niatkan ketika menempuh jalan tersebut adalah untuk mempelajari agama Allah, untuk mendapatkan ilmu asy-syar'i, maka Allah azza wa jalla akan mudahkan dirinya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah, Allah permudah langkah dirinya meniti surga Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa innan nura yakshifu an haqa'iqil asya wa yubayyinu muratabaha, karena sesungguhnya cahaya tersebut akan bisa menyingkap hakikat dari segala sesuatu yang ada. Dengan cahaya akan tersingkap. Sama halnya ketika seseorang Allah Azza wa Jalla uji dengan kedua matanya yang Allah Azza wa Jalla butakan kedua matanya tersebut, wal'iyadzubillah, akan nampak gelap di sisinya segala sesuatu, hatta sesuatu itu berada di depannya, hatta sesuatu tersebut adalah sesuatu yang terang, tidak bisa membedakan antara cahaya dengan kegelapan. Subhanallah. Nah, demikian pula al-ilm. Demikianlah permisalan dari ilmu. Sehingga ilmu akan menyebabkan akhirnya dengan ilmu tersebut nampak di sisi pemiliknya hakikat dari sesuatu yang berada di sekitarnya. Ketika dia bekerja, dia akan paham pekerjaan ini halal atau haram. Ketika halal dia kerjakan, ketika haram dia tinggalkan. Ketika dia memakan sesuatu akan nampak di hadapannya mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, sehingga yang halal dia makan, yang haram dia tinggalkan. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, antara perkara yang ma'ruf dengan perkara yang mungkar, antara yang wajib dengan yang tidaknya. Nah, yang perintah dengan larangannya, seluruhnya akan jelas dengan seseorang mendapatkan cahaya dari al-ilm. Nah, disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam salah satu perkataannya, al-ilmu lahu law kana al-ilmu law kana al-ilmu lahu suratun wa lahu suratun wa nurun la kana a'zama suratin ala wajhi al-ardh. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kalau misal ilmu itu memiliki bentuk dan bercahaya, bisa dilihat oleh seseorang, ada bentuknya, ada cahayanya, beliau menyebutkan rahimahullah, maka akan jadilah ilmu itu sebagai satu makhluk Allah yang paling besar di alam dunia ini, yang bisa dilihat oleh makhluk dan memiliki cahaya ajla minasyams, lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Naam, dibandingkan cahaya matahari, dan lebih bermanfaat dibandingkan terang yang dimiliki oleh matahari tersebut. Karena cahaya matahari akan bisa dimanfaatkan oleh seorang di siang harinya, adapun di malam hari dia tidak bisa melihat matahari tersebut. Akan tapi cahaya dari ilmu akan terus menerangi dan memberikan manfaat kepada seorang baik di siang maupun malamnya, pagi maupun sorenya, akan senantiasa terang dan jelas hakikat dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya di setiap waktunya. Ini seluruhnya adalah di antara manfaat dari al-ilm. Nah, sehingga dengan cahaya ini akan bisa menyingkap segala sesuatu yang ada, wa yubayyinu muratabah, akan menjelaskan tingkatan-tingkatannya, akan bisa menerangkan, menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang lebih baik, ini sesuatu yang jelek, ini sesuatu yang paling jelek, akan terlihat dengan cahaya tersebut. Wal hayatu hiyal musahhihatu li sifatil kamal. Adapun al hayatu, kehidupan, adapun kehidupan yang akan bisa diraih oleh seorang muslim manakala dia memiliki ilmu. Tadi disebutkan ilmu akan menghidupkan seorang muslim, sehingga kehidupan yang dengannya seorang muslim itu hidup disebabkan karena al-ilmu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, hiyal musahhihatu li sifatil kamal, yaitu akan bisa menjadikan baiknya sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh seorang muslim. Subhanallah, subhanallah. Sehingga ilmu itu akan melahirkan sifat-sifat yang sempurna. Cahaya ilmu akan bisa menerangi penglihatannya antara yang hak dengan yang batil, jalan meniti surga Allah, dan jalan yang di jalan tersebut akan bisa menjerumuskan seorang dari azab Allah dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dirinya akan dihiasi dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, sehingga dia akan tumbuh hidup di alam dunia sebagai seorang yang terpuji, sebagai seorang yang disenangi, sebagai seorang yang dicintai, tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi dicintai oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah azza wa jalla akan memanggil Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengkhabarkan kepada Jibril, anni ahibbu fulanan, sesungguhnya saya mencintai si fulan. Fahibbahu, maka cintailah oleh engkau wahai Jibril fulan tersebut. Sehingga Jibril pun mencintai seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Jibril bertemu dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Jibril menyeru kepada seluruh para malaikat-malaikat Allah, inna allaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, maka cintailah hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fayudha'ul qabul fil ardi, maka diletakkanlah al-qabul di tempat dia berada. Al-qabul artinya penerimaan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang kepada seorang yang lain, dilatar belakangi karena baiknya akhlak, baiknya perangainya, baiknya sifatnya, menunjukkan penerimaan kepada dirinya adalah penerimaan yang benar-benar tulus, dilatar belakangi dengan kasih sayang dan cinta yang murni yang diberikan kepada seorang hamba kepada hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang demikian akan bisa diraih oleh seorang hamba dengan dia memiliki ilmu, ia pelajari Al-Quran, ia pelajari sunnah, sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada al-ilmu syar'i, Al-Quran dan as-sunnah, perkataan-perkataan Allah dan perkataan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang ketika seorang mempelajarinya akan menyebabkan dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mujibatu li tasdidil aqwali wal a'mal, sehingga akan bisa mewajibkan, mengharuskan pelakunya menjadi seseorang yang lurus ucapan-ucapannya, lurus amalan-amalannya. Subhanallah, subhanallah. Ini kenikmatan yang demikian besar, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Betapa banyak harapan kita sebagai seorang muslim untuk benar-benar diluruskan ucapan-ucapannya, diluruskan seluruh perbuatan-perbuatannya, sehingga ketika dia berucap sesuai dengan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal, dia melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebab terbesar yang menyebabkan akhirnya seseorang berakhlak dengan akhlak yang sempurna, yang menyebabkan akhirnya seorang berucap dengan ucapan yang benar, beramal dengan amalan yang benar, adalah ternyata ilmu syar'i, ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ketika menjelaskan tentang keutamaan al-ilmu, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi-nabi Allah, wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi-nabi Allah, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, tidak meninggalkan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham, tapi yang mereka tinggalkan sebagai warisan untuk umatnya adalah al-ilm, ilmu yang mereka dapatkan dari sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian Rasul menyebutkan, faman akhazaha akhaza bihazzin wafir, barang siapa yang dia lebih memprioritaskan untuk mendapatkan warisan tersebut, dia berupaya untuk mendapatkannya, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang demikian besar, yang tidak terhingga keutamaan dan kemuliaannya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga betapa bagusnya keadaan seorang yang memiliki ilmu asy-syar'i, akan menyebabkan ucapannya menjadi ucapan yang lurus, akan menyebabkan perbuatannya menjadi perbuatan yang lurus, akan menyebabkan perangainya menjadi perangai yang lurus. Ini semuanya disebabkan karena cahaya ilmu. Ilmu menghidupkan dirinya, ilmu menerangi langkahnya. Naam. Wa kullu ma tasarrafa minal hayah fa huwa khairun kulluhu. Dan segala sesuatu yang dia lakukan di masa hidupnya itu seluruhnya adalah kebaikan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Subhanallah. Segala sesuatu yang dia lakukan di masa hidupnya itu semuanya adalah kebaikan. Sebabnya adalah al-ilm. Ia pelajari, ia miliki ilmu syariat Allah tabaraka ta'ala. Dan inilah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang dipelajari oleh seseorang disebabkan karena faktor keikhlasan di dalam mempelajarinya. Bukan karena dunia, bukan karena ingin mendapatkan ketenaran, bukan karena ingin mendapatkan ketinggian. Semata-mata ia pelajari ilmu adalah ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu dipelajari oleh seorang disebabkan karena keikhlasan dirinya, ketulusan dirinya di dalam meraih keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jal, maka ilmu akan memberikan manfaat dari sekian manfaat-manfaat yang positif yang ada pada al-ilm. Di antaranya adalah menghidupkan jiwanya, memperbagus akhlaknya, demikian pula meluruskan ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah memberikan contoh kal haya, seperti melahirkan sifat malu. Al haya melahirkan sifat pemalu. Seorang akan mengetahui seperti apa malu yang terpuji dengan dia mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Naam. Adanya sifat malu yang muncul disebabkan karena al-ilm. Alladzi sababuhu, dan sebab musabab munculnya sifat malu ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kamalu hayatil qalbi, sempurnanya kehidupan hati seorang hamba. Sempurnanya hidup hati yang dimiliki oleh seorang hamba, sehingga hati yang hidup dengan hidup yang sempurna akan melahirkan sifat malu tersebut. Naam. Wa tasawwuruhu haqiqatal qabhi wa nafratuhu minhu, dan akan tergambarkan hakikat dari perkara-perkara yang jelek, sehingga pada dirinya ada perasaan ketidaksukaan, keinginan untuk menjauh dari itu seluruhnya. Subhanallah. Naam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah segala sesuatu yang kamu inginkan. Ini menunjukkan ma'asyaral ikhwah, syariat Allah, ajaran nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada seorang perasaan malu tersebut. Sehingga dengan rasa malu tersebut dia jalankan perkara-perkara yang baik. Dengan malu tersebut dia tinggalkan perkara-perkara yang jelek. Sehingga perkara yang baik adalah perkara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan dianggap baik oleh masyarakat yang memandangnya. Perkara yang jelek sebaliknya tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan dipandang jelek oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga diantara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang jelek dilihat oleh seseorang. Perbuatan zina akan dirasa jijik, dipandang jelek oleh orang yang memandangnya. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Membunuh seseorang dengan sadis, membunuh seorang tanpa memandang apakah orang itu adalah seorang yang berhak untuk dibunuh atau tidak, termasuk perkara yang mungkar, yang jelek di sisi masyarakat. Naam. Berkata dusta, berkata kotor juga demikian. Sehingga ilmu itu menanamkan pada diri seorang rasa malu, sehingga dengan rasa malu tersebut akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sebab musabab munculnya sifat malu yang terpuji adalah disebabkan karena sempurnanya kehidupan hati seorang hamba, dan kehidupan hati seorang hamba itu akan menjadi sempurna. Sebab dan faktornya adalah ilmu yang dipelajari oleh pemiliknya. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadidduhu al-waqahatu wal-fuhshu. Lawan darinya adalah sifat al-waqahah, sifat tidak adanya rasa malu. Ini waqah, ini waqahah, tidak punya rasa malu, itu waqahah. Wal-fuhsh, melakukan perkara-perkara yang jelek, yang jorok, yang mungkar. Sababuhu, sebabnya kenapa seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa malu serta sering melakukan perkara-perkara yang jorok, yang mungkar, adalah sebabnya, kata beliau rahmahullah, mautul qalbi, matinya hati. Wa tasawwuru haqiqatal qubhi, dan tergambarkan hakikat dari kejelekan tersebut. Wa nufratuhu minhu, naam, atau wa adamu nufratihi minal qabih. Sebab-musababnya adalah matinya hati dan tidak adanya keinginan dirinya untuk lari dari perkara-perkara yang jelek tersebut. Tidak ada dalam dirinya keinginan untuk lari dari perkara-perkara yang jelek. Apabila kita melihat di antara dari sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji akhlaknya di dalam ayat yang mulia, laqad ala khuluqin azim, beliau berada di atas akhlak yang terpuji. Naam. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat apakah perkara ini adalah perkara yang halal atau perkara yang haram, perkara yang disyariatkan atau yang tidaknya, dengan melihat raut muka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan oleh sesuatu yang di dalamnya berisikan kemaksiatan kepada Allah azza wajalla, akan terlihat rasa malu pada diri, pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Rasul bisa melihat keinginan Rasul dari wajahnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga ini adalah malu yang terpuji yang dianjurkan agar seorang muslim memiliki sifat tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafidhakumullah.